mendung membayangi jalan kehidupan yang ku lalu. Datang dan datang lagi, jua mau menepi. Tersisa padaku hanyalah segumpal angan-angan yang melayang jauh tinggi dan mungkin tak akan pernah terjangkau lagi. Oh, terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami. Coba untuk dapat berlari.